Yang jadi bahan telaah yang relasi itu semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih bagus. Kemudian kita belajar hadis, maka bahasa aplikasinya tentu misalnya baca Bukhari, Muslim dan seterusnya lebih bagus daripada baca buku kumpulan hadis muasakah. Nah, sekarang kita menulis buku kumpulan hadis. Maka yang terbaik, kalaupun untuk meningkatkan kualitas ilmu, baca buku-buku ulama terdahulu. Baca buku-buku ulama terdahulu. Itu nanti itulah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu ya, sesungguhnya. Jadi kita bisa membaca dan menerapkan buku-buku ulama terdahulu. Karena dalam ilmu agama semakin kuno semakin tulis ini. Semakin kuno semakin bagus. Jadi apa namanya kita menuntut ilmu sekarang? Ya, jelas itu dengan buku orang sekarang. Sehingga tidak kenal dan tidak menguasai buku-buku ulama terdahulu. Itu wakidia. Buku ulama sekarang itu sekedar bantu mencatat. Oh, di situ ada kunci yang dengan itu kita bisa pakai untuk baca buku ulama terdahulu. Namun sibuk dan ilmunya cuma di buku ulama sekarang itu itu adalah cara menuntut ilmu yang tidak bagus, tidak ideal. Ya meskipun sudah lumayan, sudah tinggal atau karena baca menuruti nomor kontak maka sudah tinggal ini berapa sedikit, sudah dapat ini berapa kali lagi, mungkin itu kurang bagus. Lebih bagus lagi kalau naik itu kualitas ilmu lebih bagus. Kalau kita cuma mentok di dunia sekarang itu kualitas ilmu tidak bagus. Oh ya, maka dinaikkan lagi. Kalau kita merasa tidak ada kunci-kuncinya, baca buku yang jadi rujukan mereka. Ibnu Bas, Ibnu Saimin, Al-Bani, baca buku yang jadi rujukan mereka. Lebih bagus lagi kalau kemudian kita ada katakan ketika yang disampaikan oleh Anawi ketika yang diin ketika yang dikatakan oleh Ahmad Mahajah sebagai mana saya terus berubah ketika yang dikatakan ini lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau kemudian ilmu yang sudah bisa mengatakan ketika dikatakan oleh Ali Mufti Syafi'i sebagaimana dikatakan ketika dikatakan oleh sorry, but mungkin menjadi sesat di muslimin. Sering baca mereka beliau saya ambil itu dari bukunya menjadi. Kata saya itu belum sebenarnya tuan kata umur. Jangan itu sebagai buat tujuan akhir. Itu sebagai buat tujuan akhir. Tapi sudah anda sudah jelas cukup tidak ke yang lebih baik dan seterusnya. Jadi kalau sudah terus berjalan ini menjadi sudah satu kutipannya di muasiri, maka kota kuala, maka kota bisa selalu kawasan, kemudian sekutin, kealuran, maka itu belum kualitas ilmu ya, maupun belum ilmu yang berkualitas. Itu ya, ilmu kualitas enggak. Lebih berkualitas ketika kutipannya Imam Ahmad, tapi dia, Imam Syafi'i pindah ke diri ya. Tapi enggak sebelumnya lagi lebih top dan mestinya menurut ilmu yang sebuah kalau sudah ada terasa biasa cukup sudah sudah latihan baca buku yang lebih dan meningkatkan kualitas ilmu. Oke, kemudian cara selanjutnya yang terasa untuk menutup mendapatkan ilmu adalah menggunakan pikiran dalam memahami dan menghafal dan maka maka banyak orang yang tidak benar, maka belum mungkin disingkatkan sebagai doa. memahami, setelah itu menghafal apa yang perlu dia. Maka mencatat mata pelajaran penting, namun yang tidak kalah penting adalah membaca ulang apa yang telah dia. Membaca ulang apa yang telah dia kerjakan. Sebelumnya jangan lupa apa dua jus pada saat dua jilid hadis ya, jika dikumpulkan dalam dua jilid ya, pada saat seorang guru, seorang syekh membacakan dua jilid hadis tersebut kepadanya di safar saat safar. Maka kita lihat di sini kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Kok bisa juga? Jawabannya nanti akan sampaikan saja. Mungkin ini mengenalkan hadis ketika ditulis itu jadi dua juz, dua buku. Begitu kemudian selesai dibacakan, dia paham. Apa bukunya tak percaya? Jangan-jangan tak percaya siapa? Nah, ya, kalau tidak percaya, coba bacakan pada aku sama pada aku hadis siapa ini yang belum pernah aku baca. Disampaikan apa pun hadis siapa ini yang belum pernah saya baca atas buku ini. Jadi tidak punya kitabnya, memuat yang kita tersentuh kitab yang berbeda. Nah, ini seperti asli gue, asli dari beliau. Ya, maka kemudian setelah dibacakan, ini pun bisa mengulanginya tanpa salah. Sebenarnya kita ini Allah mengatakan, seringkali kita jumpai seperti bagi masyarakat. Beliau menjawab satu pertanyaan, jawabannya jika ditulis 100 halaman atau lebih dengan urutan dan sistematika yang menunjukkan berbawa panjang dari Quran, hadis, perkataan salah dengan notasinya, perkataan Pak Iman kaya ditahan. Maka jika selesai, maka anda mengira beliau mengutip dari sejarah Fahidah. Ternyata di akhir jawaban beliau mengatakan ya, oh, masalah ini perlu menjelaskan yang lebih luas, akan tetapi orang yang ditanya itu adalah orang yang mustahfizun, sudah siap-siap berpergi, ajilan, dan orang yang terpisah-pisah. Dan dia mencatat jawaban tersebut dalam keadaan si penanya ada di depannya, dalam keadaan dia sudah siap-siap berpergi. Yuri ayat apa ingin berpergi, tapi jika Anda mulai Kemudian ada katakan padanya, apa yang sebab? Maka seandainya ada menjelaskan kepada dia hari atau kah besok, dan setelah besok ada langsung menjelaskan 7 ayat tanpa TH, maka dijamin hasilnya dia tidak apa sebabnya. Tetapi jika anda dekat dengan anak anda hari ini, kemudian anda ya, katakan kepadanya untuk meniupkan, mengucapkan mereka jalan haji, ketika beliau menuntut ilmu, makanya itu mulut dan dasi. Sebelum ada subuh, dia sudah berangkat supaya mendapatkan sop pertama. Sop pertama dia dapat ilmu yang beliau ingin hadiri. Menjadi hal apa ilmu itu di waktu duha. Menjadi hal apa ilmu di waktu duha, beliau datang itu di waktu sahur. Karena jika dia datang di subuh, dapat menuju sop yang paling datang. Di barisan yang paling bukan yang dia tahu, datang ke majelis ini agar bisa ya, maka waktu sebelah sini, maka tahap pertama aku dalam berjalan mencari hadis dan mencari ilmu 7 tahun. Akhirnya mama saya itu, maka aku hitung jalan yang telah aku tempuh dengan 2 telah kaki ini ternyata sudah lebih dari 1000 pasang. Ya, maka dan aku pun pulang dan pergi dalam keadaan lapar. Kemudian di hari yang ketiga, Maka kawanku ini mengajak pulang. Dia mengatakan, mubinya di dalam bahasa Inggris. Mubinya naik di Palembang, kita jalan menuju ke rumah Pak Syekh. Maka aku katakan, saya berjalan di rumah, tidak mungkin lebih ke jalan. Maka mubinya katakan, dan dia bertanya, apa yang dikata di Palembang? Sudah katakan, aku tidak akan sembunyikan keadaan diri. Dua hari aku tidak mau mengatakan. Ya, maka kemudian sahabatku mengatakan, aku tersisa pada bersamaku satu dinar. Aku akan bantu dirimu dengan setengah dinar. Wala ja'alu anisfa al-akhar fil qiyam. Papa. tadi sedikit bahwa aku minum. Wajar kita yang nafasi dengan aku minum tadi kembalilah nafasku, kembalilah kehidupanku, kalau bisa dibaca nafsi, kembalilah nyawaku setelah aku sendirian. Namun dalam minggu ini ayat sedikit tadi tidaklah mengingatkan dahaga, tidaklah mengingatkan dahaga dan kalau kata tersebut kemudian aku katakan beri aku minum, maka tidak jadi membakar kemudian aku katakan di belakang ada seorang tua yang jatuh pingsan. Semua fakta menyebabkan Ya, apakah itu dan Abu Hatim juga mengatakan aku berjalan dari Kufah kepada Malakus Sikam Mautan berkali-kali sampai aku tidak bisa menghitungnya. Ada pun anaknya, anaknya Abu Hatim yaitu Abdul Rahman, maka dia sangat luar biasa dan menurut ilmu. Dia adalah manusia yang sangat gigih dalam mencari hadis. Sampai-sampai dia bercerita kalau dia membaca hadis pada bapaknya di masjid. Maka sepatutnya kalau menurut ilmu banyak-banyak membaca Jadi kurang lebih yang bisa kita baca. Nah, untuk kemudian perhatian yang lain, mungkin bisa kita baca sekilas. Pertama, syarat selanjutnya adalah tidak menyibukkan diri dengan butuhin hayat, dengan hal-hal yang lebih dari kebutuhan. Maka manfaat untuk ilmu, jangan kemudian banyak ngobrol yang lebih dari kebutuhan, dan seterusnya. Kemudian sarana yang lain disampaikan, dan kalau penuntut ilmu memilih teman yang baik, yang memilih simak luar biasa adalah penuntut ilmu. Bagi partner dalam penuntut ilmu sebagai pasangan dalam penuntut ilmu, kemudian saling berubah dalam penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah yang terserah untuk mendapatkan ilmu, semangat, antusias untuk memanfaatkan berbagai macam sarana ilmu dengan semua bentuknya. Di mana sarana-sarana ini bisa lebih seperti banyak. Ada ngaji sama guru, ada baca buku, ada baca artikel manfaat, buka webnya Pak Syekh kalau sudah punya kemampuan untuk itu, ada kemudian mendengar pengajian-pengajian mereka, ada yang utama, ada yang saya langsung, dan seterusnya. Manfaatkan dan semaksimal mungkin. Itu